Ecco pure bussi mupoto ni udani tu udani la oyale mu cici puteri jari mu sabina asipo jinta si bawa jinci mutaroe Monrovna mata jang makat ni jancita Pura muala ni cennina Sininang kahiri yare ku Sukup ni batiku mapu jiri ale Nakulina muaro kasih Mupaduai papujiku Mupasandri kamu belenga Kigani utiwi Lona kasih hatiku Kigani laumah lirana Sarang kairi hatiku Cici puteri kairi jarimu Sabi janci si bawa tanro Ajal ngepapa sarangi Launi andri tiwi ni papujimu Tiwi manan ni singaramu Ini nama pura lalu Yang maketeni janji Urang walani cengin Sinin nangkahiri aneku Suku ni batiku Mampu jiri alini Nakulina muaru kasih Mupaduai papu jiku Pasan reka mubelenga Kigani uti lo nakasi atiku Kigani laumah lirana Sarang kairi atiku Cici putih kairi jarimu Sabi janji si bawah tanro Ajal ngepapa sarangi Launi andri tiwi ni papujimu Tiwi manan ni singaramu Sini nama pura